Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'da. Masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Muqtasidin yang kita cintai dan kita banggakan ini, sambil menanti waktu berbuka puasa. Insyaallah kita akan isi dengan majelis ilmu membahas kitab Al-Qawaidul Arba yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah, kitab Al-Qawaidul Arba ini adalah sebuah kitab yang ringkas yang membahas tentang permasalahan tauhid, yakni berisi tentang empat kaidah dasar agar seseorang itu bisa membedakan antara at-tauhid dengan asyirk. Perkara ini menjadi sangat penting karena keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat ini tergantung dari tauhidnya. Orang-orang yang menjaga tauhidnya senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dan dia juga telah menunaikan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menunaikan hak ini, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang menjaga tauhidnya. Masyaallah muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa dahulu Mu'adz pernah berada atau membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku pernah membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, kemudian dia bertanya kepadaku, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas para hamba dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Mu'ad mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah yang hendaknya ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku kaum muslimin, ya, ini hadis ini menegaskan kepada kita tentang apa yang menjadi hak Allah. Ya, hak Allah yang paling asasi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh setiap hamba, yaitu apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang menjadi hak Allah yang harus kita tunaikan. Nah, apa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berhasil menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ini? Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Dan hak hamba, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, artinya hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, Allah mewajibkan dirinya untuk menunaikan hak ini, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini merupakan keutamaan dari at-tauhid. Ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah, menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul menunaikan hak Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadabnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, penting sekali bagi kita untuk mengenal tauhid, untuk mengetahui apa itu tauhid, dan untuk mengetahui apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh pada perbuatan syirik. Hendaknya dia mengetahui apa itu kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak terjatuh pada kesyirikan tersebut. Ya, terjaga betul tauhidnya sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam hadis tadi bisa dia dapatkan. Dia masuk surga ya tanpa mengalami azab sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada kesempatan di sore hari ini kita akan coba membacakan sebuah risalah yang ringkas, risalah yang merupakan risalah dasar dalam permasalahan tauhid yang berjudul Al-Qaidul Arba, kaidah yang empat. Risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang dikenal konsisten mendakwahkan tauhid dan konsen sekali menelurkan karya-karya seputar tauhid. Di mana di antara karya beliau selain kitab Al-Qaidul Arba yang akan kita bacakan ini biiznillah, beliau juga menulis sebuah kitab yang sangat baik, yang sangat indah, yakni Kitab Tauhid, yang berisi sekitar 60 bab yang berkenaan dengan pembahasan tauhid. Demikian juga beliau menulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama yang berbicara tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal rasulnya, dan mengenal agama Islam. Demikian juga beliau memiliki kitab Nawaqidul Islam yang berbicara tentang apa saja yang bisa membatalkan keislaman seorang hamba. Kemudian juga beliau menulis kitab Kashfus Syubhat yang berisi bantahan terhadap kerancuan-kerancuan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, dari karya-karya beliau ini kita bisa melihat betapa beliau rahimahullahu taala adalah orang yang sangat concern dalam permasalahan tauhid. Orang yang sangat fokus dalam permasalahan tauhid sehingga layak sekali karya-karya beliau rahimahullahu taala untuk kita bahas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baiklah, masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Adik-adik, adik-adik yang di pojok, kalau enggak ikut taklim jangan ribut ya, yang tenang ya. Boleh ngomong tapi jangan menimbulkan keributan, kasihan yang lain yang mau dengar kajian. Ya. Baik. Sekarang kita akan mulai pembacaan risalah ini. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa alasan mengapa beliau rahimahullah dan juga para ulama lainnya mereka terbiasa membuka risalahnya dengan ucapan basmalah. Di antara alasan yang pertama yaitu mengikuti kitabullah. Mengikuti kitabullah. Di Al-Qur'an kita dapati surat-surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Ah, siapa yang tahu surat apa yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah? Sudah sampai juz berapa ini? Baca Qur'annya sudah sampai juz berapa? Sudah lewat belum? Ya. Surat apa? Hah? At-Taubah. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah. Para ulama menyebutkan mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah? Karena yang pertama, basmalah itu mengandung pengucapan Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara surat At-Taubah itu berisi ungkapan perang, ya, berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada orang-orang musyrik. Sehingga tidak dimulai dengan basmalah, ya, suatu hal yang kontradiksi sehingga tidak dimulai dengan basmalah. Ya, sebab yang lain bahwa sebagian mengatakan bahwa At-Taubah ini merupakan kelanjutan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal, sehingga dia tidak dipisah dengan basmalah. Namun surat-surat yang lain kita dapati dimulai dengan basmalah. Makanya beliau dan juga para ulama yang lainnya memulai risalah-risalah mereka dengan ucapan basmalah, karena mengikuti kitabullah. Kemudian sebab yang kedua, mengapa beliau dan para ulama memulai risalah mereka dengan basmalah? Ya, hal ini karena mengikuti sunnahnya para nabi. Sunnahnya para nabi, ya, alaihimussalam. Para nabi, ya, mereka memulai risalahnya dengan basmalah. Bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, tapi para nabi sebelum beliau juga memulai risalahnya dengan basmalah. Ya, kita dapati dalam surat An-Naml ayat ke-30 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman dalam risalahnya kepada Ratu Negeri Saba di Yaman, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Risalah ini berasal dari Sulaiman, dan risalah ini di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini menunjukkan bahwa dari sejak Nabi terdahulu, mereka sudah memulai risalah mereka dengan ucapan basmalah. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau demikian juga ketika mengirim surat kepada para pembesar negeri yang ada di sekitar beliau, beliau memulai risalah kepada mereka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang suratnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada Herakla Azimir Rum, kepada Heraklius, Kaisar Heraklius, pembesarnya Romawi. Ya, dalam korespondensi Rasulullah SAW tersebut, ya, beliau memulai risalahnya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Dari Muhammad, ya, utusan Allah kepada Heraklius, Kaisar atau pembesar Romawi. Ini surat beliau ketika mengajak Heraklius, Kaisar Romawi, untuk masuk ke dalam Islam. Risalah tersebut, ya, tertulis padanya ucapan basmalah. Demikian juga dalam kisah Suhul Al-Hudaybiyah, perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, membuat perjanjian damai, tidak saling serang-menyerang dengan kaum musyrikin Mekah, maka beliau memulai risalah tersebut yang ketika itu Ali bin Abi Thalib menjadi juru tulis beliau, menjadi sekretaris beliau, diperintahkan oleh Rasul untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja kaum musyrikin Quraisy ketika itu, ya, mengingkari penamaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga ditulislah dalam risalah tersebut, diubah menjadi Bismikallahumma. Ini juga menunjukkan bahwa kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Makanya ini kita tiru, ya, ikhwan. Ketika kita menulis surat, mulailah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai menyebut nama Allah. Ya. Sebab yang ketiga, mengapa para ulama memulai risalah mereka dengan penyebutan basmalah? Untuk apa? Bertabarruk dan beristianah. Bertabarruk, yakni agar tulisan apa yang dia tulis itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyebutkan basmalah ketika melakukan sesuatu, ini tabarruk, agar apa yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita sebut nama Allah sehingga Allah berkenan untuk memberikan keberkahan, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Demikian juga lil isti'anah. Mengapa kita mengucapkan bismillah? Untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada kita dalam melaksanakan amalan-amalan kita. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengapa beliau memulai risalahnya dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada ucapan basmalah ini terdapat tiga dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nama Allah, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah, ini adalah nama Allah yang berasal dari kata al-ilah. Al-ilah artinya al-ma'bud, yaitu yang disembah. Ya, al-ilah ini memiliki makna al-ma'bud, yaitu yang disembah. Jadi makna Allah itu artinya yang kita sembah, yang berhak untuk mendapatkan peribadahan atau penyembahan. Kemudian ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kalau di dalam terjemahan sering kita terjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak tampak beda antara keduanya. Maka apa sesungguhnya, hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan antara kedua nama ini, nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Disebutkan oleh para ulama bahwa Ar-Rahman itu maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi makna Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang luas. Oleh karena itu, ya, seseorang tidak boleh dia menamakan atau mensifati dirinya dengan Rahman. Tidak dapat ya, sebagian orang namanya Rahman. Rahman itu artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah. Karena makna Dzur-Rahman itu, ya, makna Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, itu rahmatnya menyeliputi, ya, segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya, tidak ada satupun di dunia ini, melainkan semuanya tergantung pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak layak ada orang dipanggil Rahman. Ya, Pak Rahman. Kalau Abdul Rahman enggak apa-apa. Tapi kalau Rahman, ya, secara bahasa Arab artinya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, tidak layak untuk disandang oleh seorang hamba. Adapun Ar-Rahim, Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Artinya yang memiliki rahmat khusus, rahmatnya tertentu. Ya. Kalau kita nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Rahim, dia memiliki rahmat-rahmat khusus yang diberikan kepada sebagian hamba-hambanya yang beriman. Jadi tidak diberikan kepada seluruhnya. Tapi ada rahmat-rahmat khusus yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga ya, nama Rahim ini boleh disandang atau dipakai oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi itu salah satu karakternya adalah Rahim. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-128, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Azizun alaihi ma'anitum. Ini sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Azizun alaihi ma'anitum. Ya, amat berat terasa oleh beliau apa yang menyulitkan kalian. Artinya perkara yang menyulitkan umatnya itu terasa berat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua, harisun alaikum. Ya, beliau itu sangat berusaha, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau sangat, ya, memiliki sifat lemah lembut dan juga rahim, kasih sayang kepada kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwa sifat ar-rahim ini merupakan sifat yang boleh disandang oleh manusia. Berbeda dengan Ar-Rahman yang hanya boleh disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan, as'alullah al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Rabb yang menguasai arsy yang agung, agar memberikan walaknya kepadamu di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam ucapannya ini beliau ya mengungkapkan doa dan pengharapan beliau ya untuk kita. Untuk kita yakni orang-orang yang sedang mempelajari risalah ini. Beliau mendoakan kita agar kita diberi wala oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan diberi wala? Artinya diberi loyalitas, dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mencintai seseorang maka Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Nah, ini harapan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah kepada kita. Kita yang sedang belajar di sini, kita yang sedang mempelajari kitab beliau, diharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, melindungi kita, memberikan kebaikan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, doa yang kedua, ya, beliau tidak berhenti sampai tadi doanya. Dilanjutkan oleh beliau, wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ya, beliau berdoa meminta agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita itu selalu diberkahi dimanapun kita berada. Masya Allah ya, sudah didoakan agar Allah melindungi kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menjaga kita, kita pun didoakan agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan diberkahi itu ya ikhwan, agar kita kapanpun dan dimanapun kita berada ya selalu menjadi atau mendapatkan kebaikan atau menjadi sumber kebaikan. Bukan sumber keburukan, bukan sumber kejahatan, bukan sumber dosa, sumber maksiat, tapi kapanpun dan dimanapun kita berada, ya kita menjadi sumber kebaikan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat ke-31, Allah berfirman ya mengisahkan tentang ucapannya Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah telah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh orang yang diberkahi. Nah, ini kalau kita ingin menjadi orang yang diberkahi, sumber kebaikan dimanapun kita berada, hendaknya kita perhatikan 4 sifat ini. Apa 4 sifat tersebut? Yang pertama, mu'alliman lil khair. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita mengajarkan atau mencontohkan kebaikan. Ya, jangan mengajarkan keburukan, tapi mengajarkan kebaikan. Maka ini ya akan menjadikan kita sebagai sumber kebaikan. Kenapa? Karena kita mengajarkan kebaikan. Kemudian yang kedua, da'iyan ilallah. Sifat yang kedua, yaitu mengajak manusia kepada Allah. Ya, jadi kapanpun dan dimanapun dia berada, dia mengajak manusia untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dzakiran bihi, selalu mengingat Allah. Dia tidak hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika berada di tengah-tengah manusia, tapi ketika dia berada dalam kesendirian, ya, dia tidak luput, tidak kemudian meninggalkan zikrullah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muragiban fi taatihi, selalu memotivasi manusia agar senantiasa berbuat taat kepada Allah. Misalnya dia ketemu saudaranya dalam keadaan lemah semangatnya, ya, di bulan Ramadan apalagi ya. Biasanya memang kita itu antusias di awal, namun seiring berjalannya waktu mulailah hilang semangat kita. Maka orang yang diberkahi, dia tahu saudaranya dalam keadaan lemah semangat, dia semangati. Ayo, ya, jangan menyerah. Kita masih dalam perlombaan ini. Ya, separuh pun belum sampai. Baru separuh perjalanan ini belum sampai kepada akhir perjalanan kita. Dia semangati temannya, dia semangati saudaranya. Maka dengan keempat sifat ini, masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian beliau tidak berhenti sampai di situ. Tetap saja beliau mendoakan, ya, mendoakan kita. Kata beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalats unwanus sa'adah. Ya. Kata beliau kemudian, dan semoga Allah menjadikan engkau bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan meminta ampunan Allah ketika berbuat dosa. Ya, karena sesungguhnya tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Jadi beliau mendoakan kebaikan bagi kita agar Allah itu menjadikan diri kita, ya, kalau diberikan nikmat kita jadi orang yang bersyukur. Ya, orang yang bersyukur adalah orang yang sesungguhnya mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kita kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bersyukur, maka nikmat kita tadi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, ya. La in syakartum la azidannakum. Maka sungguh aku akan tambah nikmatku bagi kalian. Makanya kata Syekh, orang yang bersyukur itu adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena kalau dia bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Maka dia tambah bahagia. Masya Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya nikmatku itu sangatlah pedih. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kalau kita bersyukur akan tambah kebahagiaan kita. Sudah dapat nikmat bahagia, bersyukur tambah bahagia lagi. Kenapa? Karena nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka masyaallah muslimin, jadilah orang yang bersyukur agar kita bahagia. Ya. Cara bersyukurnya bagaimana? Cara bersyukur itu ada tiga. Ya, disebutkan oleh para ulama arkanus syukru tsalatsah. Ya. Rukun-rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama, syukur dengan hati. Ya. Bagaimana syukur dengan hati? Yaitu seseorang mengakui bahwa nikmat yang dia dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diakui. Hati-hati ya, jangan sampai kita ketika mendapatkan nikmat, kita dalam hati kita mengatakan, ini hasil kerja keras saya. Hati-hati. Ini namanya kufur nikmat. Ya, orang berusaha keras, kalau Allah tidak mengizinkan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Ya, sehingga kita harus sadar, nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang pertama, dia bersyukur dengan hatinya, mengakui bahwa apa yang dia dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, syukur dengan lisan. Bagaimana bentuknya? Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat yang dia peroleh. Dan dia sebut-sebutkan, ya, bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Rabbmu, maka sebutkanlah. Ya, Allah suka kalau kita sebut-sebut nikmat yang Allah berikan dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana cara bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah bukan untuk bermaksiat. Ya. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah lalu dia pergunakan untuk mendurhakai Allah, maka ini bukan orang yang bersyukur. Ya. Sama juga kan kita, kalau kita misalnya kita butuhkan sesuatu, kita membutuhkan sesuatu, kemudian ada orang yang menolong kita. Ya, kemudian pertolongannya tadi, apa yang dia berikan kepada kita, kita pakai untuk melukai dia, memukul dia misalnya. Ya, misalnya, mas pinjam helmmu. Ya, ini kasih helm. Aku enggak punya helm ini, mau pergi. Ya udah, kasih helm, kemudian helmnya dipakai untuk mukul orang yang meminjamkan. Ya, enggak tahu terima kasih kan? Ya sama juga, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dipakai untuk bermaksiat, memaksiati yang memberikan nikmat. Ya kan, ini kan tidak beradab namanya. Makanya diantara rukun syukur, yakni dengan anggota badan, kita pakai nikmat tersebut, ya, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini tiga rukun dari apa? Asyukur, syukur. Ya. Kemudian wa idza tuliya sabar. Yang kedua, kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ini juga tanda kebahagiaan. Seseorang kalau dia bersabar ketika menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap bahagia walaupun dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, unwanus sa'adah. Bersabar ketika ada musibah ini termasuk apa? Tanda kebahagiaan. Kenapa seseorang kok ketika dia bersabar dia bisa mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama tentunya orang yang bersabar, ya, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan baginya pahala tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala-pahala mereka dengan tanpa hisab, tanpa batasan, tanpa hitungan. Masya Allah. Ya. Ya, seseorang ketika dia ditimpa musibah bersabar. Hakikat dari sabar itu adalah kita menahan diri kita jangan sampai dengan musibah yang terjadi kita mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Ini hakikat sabar. Ya. Hakikat sabar adalah seseorang menahan dirinya. Ketika dia ditimpa musibah, ya, dia jaga lisan dan anggota tubuhnya. Jangan sampai melakukan apa yang Allah tidak ridhoi. Seperti apa? Mencela takdir. Kan sering itu ya, kita dapati ya, orang ketika diberi musibah, kenapa harus saya? Ya, kenapa takdir Allah jelek sekali ini? Ya, dia tidak terima dengan takdir Allah. Jangan, ini orang gak sabar. Atau yang dilakukan oleh sebagian orang, meratapi ketika dia ditinggal oleh anggota keluarganya, dia meratap sebagiannya sambil memukul-mukul tubuhnya, sambil merobek-robek pakaiannya. Ini gak bersabar. Nah, kita harus berada paling minim, berada pada level sabar. Ketika diterima musibah, mungkin berat bagi kita, tapi tidak keluar dari lisan dan anggota tubuh kita hal-hal yang mengundang murka Allah. Paham maksudnya? Jadi sebenarnya sabar itu mudah. Udah enggak usah ngelakuin apa-apa. Ya, diam aja. Itu sabar, itu paling minim udah. Ya. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya, yaitu orang-orang yang ridho. Karena dia sudah demikian tinggi dia keimanannya kepada Allah, dia ketika ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah keadaannya sama. Tetap aja lempeng biasa. Ya, ada musibah enggak ada musibah, dia biasa-biasa saja. Ridho dia. Tapi ada lagi yang lebih tinggi ya ikhwan. Itu apa? Orang-orang yang bersyukur. Ketika ditimpa musibah, justru dia bersyukur. Nah, gimana kita mengubah mindset kita ini agar kita bisa bersyukur ketika ditimpa musibah? Yang pertama, sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Orang yang dia bisa menahan dirinya, maka dia akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, pahala tanpa batas yang di janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita juga ubah mindset kita. Ya, musibah yang dialami oleh diri kita pada hakikatnya ketika kita bisa bersabar, ini akan menggugurkan dosa kita. Sehingga nanti ada hamba Allah, karena dia sudah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti dia tidak punya dosa lagi. Karena semuanya sudah dibalas oleh Allah di dunia. Ya, maka tentu kita lebih berharap, mana yang lebih antum pilih? Ya, balasan di akhirat apa balasan di dunia? Tentu balasan di dunia itu lebih ringan daripada balasan di akhirat. Maka dia bersyukur, alhamdulillah ya, balasan Allah didahulukan. Di dunia kita terima, tidak di akhirat nanti. Tentunya di akhirat nanti lebih berat. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita melihat orang yang di bawah kita. Bagaimana agar kita bisa bersyukur? Lihat orang yang di bawah kita. Ada orang yang musibahnya itu lebih berat daripada kita, ya. Makanya kata Nabi SAW, lihatlah ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar an la tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, ya, yang keadaannya itu lebih parah daripada kalian. Jangan kalian melihat orang yang keadaannya itu di atas kalian, karena yang demikian akan membuat kalian lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Jadi lihat ke bawah. Alhamdulillah, misalnya kita kehilangan anggota keluarga kita, satu orang misalnya. Adik kita kah, kakak kita kah, atau bapak atau ibu kita. Satu orang saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang diambil oleh Allah satu anggota keluarga kita. Ada di antara saudara-saudara kita yang seluruh anggota keluarganya ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang bersamaan. Kita tahu ya, dulu ada musibah tsunami di Aceh ya. Ada gempa di Bantul, kemudian gempa juga di Palu, di NTB, di Pandeglang. Ada sebagian orang yang kehilangan anggota keluarga seluruhnya. Kita baru satu orang. Maka dengan melihat orang-orang yang lebih berat musibahnya, ya, kita akan lebih mudah menerima ya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, dia tetap bahagia. Unwan sa'adah, kata Syekh. Kemudian yang ketiga, ya, wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia terjatuh pada perbuatan dosa, dia beristighfar. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat ya ikhwan, ketika orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan dari Allah. Karena pada hakikatnya kita ini ya anak-anak Adam tidak lepas dari yang namanya dosa. Enggak ada di antara kita itu yang bisa lepas dari dosa dan kemaksiatan, ya. Semuanya pasti pernah melakukan dosa. Ada di antara antum yang enggak pernah berlaku dosa? Enggak ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Makanya kita ya sangat berbahagia kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tunda-tunda ya ikhwan ya. Kalau kita melakukan perbuatan dosa itu segera bertaubat, secara segera beristighfar. Nah, ini juga salah satu perkara yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kok kita itu berat untuk melakukan ketaatan. Dari bulan Ramadan ini kan kita dapati ada orang-orang yang sama sekali tidak terpanggil untuk menambah ketaatannya kepada Allah. Ya. Atau jangan lihat orang lain lah, kita saja. Mungkin kadang ada keadaan kita berat untuk melakukan ketaatan. Maka ini sesungguhnya tidak lepas dari kemaksiatan ya ikhwan. Ya. Hati kita itu terlalu kotor. Sudah terselubung dengan dosa. Kalau hati kita bersih dari kemaksiatan, hati kita bersih dari dosa, akan dengan mudah kita tergerak untuk melakukan ketaatan. Kuncinya ada di hati kita, di kalbu kita. Ya. Kata Rasulullah SAW, ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahya qalb. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging ini buruk, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hatinya. Ya, maka kalau orang tidak bertaubat dari kemaksiatannya, kotor hatinya. Berat baginya untuk melakukan ketaatan. Tapi orang yang sadar kalau dia adalah hamba yang lemah, yang terjatuh pada perbuatan dosa, terjatuh pada perbuatan maksiat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka akan kembali cemerlang hatinya, mudah baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, ini agar kita selalu dicintai dan dilindungi oleh Allah. Kemudian yang kedua, agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, agar tanda-tanda kebahagiaan itu ada pada diri kita, yaitu apabila diberi nikmat bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar, kalau berbuat dosa maka langsung beristighfar meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan doa Syekh ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang beliau doakan bagi kita kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullahu taala, ya, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Ketahuilah bahwa al-hanafiyah atau al-hanifiyah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Karena tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk perkara ini. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam bagian ini beliau ingin menjelaskan tentang konsep agama Hanif, yakni agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di mana para nabi itu kebanyakannya merupakan anak keturunan beliau. Dan beliau, ya, mengusung agama tauhid. Jadi agamanya Nabi Ibrahim itu adalah agama tauhid dan ini diteruskan oleh anak keturunan beliau. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam atau yang sekarang kita kenal dengan istilah modern Abrahamic faith, agama-agamanya Ibrahim. Ya, ada tiga, Yahudi, Nasrani dan Islam. Kalau ada yang mengaku mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim tapi kemudian melakukan kesyirikan, maka sesungguhnya pengakuan ini adalah pengakuan yang dusta. Ya, misalnya mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, menghormati sosok Nabi Ibrahim, tapi mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa misalnya. Ya, seperti agama Nasrani misalnya, ya, mereka memiliki konsep trinitas. Tuhan yang mereka sembah itu tiga, tapi menjadi satu kesatuan. Ada yang namanya Tuhan Bapa, ya, yang dimaksud dengan Tuhan Bapa itu ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut sebagai Tuhan Anak, itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada Roh Kudus, yakni malaikat Jibril. Ini satu kesatuan yang mereka sebut dengan Trinitas. Maka kalau memang mereka mengakui sebagai pengikutnya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka harus berlepas diri dari ini semua. Karena tidaklah agamanya Nabi Ibrahim, melainkan kita harus beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya. Tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Ya, konsep Islam jelas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tergambarkan dalam surat Al-Ikhlas. Katakanlah Allah itu Esa, satu saja yang kita sembah. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak mempunyai anak, dan tidak juga diperanakkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas, pemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu-satunya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah tujuan dari penciptaan kita. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ya, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum sekalian, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Ayat ini merupakan jawabannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah jangan dibatasi hanya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Semua yang Allah ridhoi itu adalah ibadah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Ubudiyah, beliau menyebutkan definisi ibadah. Definisi yang sangat baik. Apa itu ibadah? Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Minal aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi semua perkara yang Allah cintai itu ibadah. Kita menolong saudara kita, ibadah bukan? Ibadah. Kita menampakkan wajah yang berseri-seri kepada saudara kita, ibadah bukan? Ibadah. Ya. Maka segala sesuatu yang Allah cintai itu ibadah. Dan ibadah ini hendaknya dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat ibadah kita itu diterima oleh Allah itu ada dua. Ini antum catat, antum pegang. Kenapa? Karena kalau tidak terpenuhi, maka bisa jadi ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, ibadahnya itu harus ikhlas. Gak boleh kita melakukan ibadah tujuannya bukan untuk Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beragama, dalam beribadah kita harus ikhlas karena Allah, baru akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kalau melakukan ibadah riaan misalnya karena ingin dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, enggak dapat apa-apa, malah kita berdosa karena riya itu termasuk perbuatan dosa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh kemudian mengada-adakan perkara yang baru dalam agama. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru, ibadah yang tidak pernah dicontohkan, ibadah yang ya tidak ada tuntunannya ya dalam syariat kita, baik itu dicontohkan oleh Nabi atau diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya perkara tersebut, maka ibadahnya akan tertolak. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang hendaknya menjaga dua syarat ini. Kalau ingin ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia lakukan dengan ikhlas dan juga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kok bunyi? Apabila engkau telah mengetahui, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali harus disertai dengan tauhid. Artinya ketika seseorang beribadah kepada Allah namun dia menyekutukan Allah, maka ibadahnya tersebut tidak diterima. Ya. Kalau seseorang dia melakukan ibadah kepada Allah tapi kemudian dia melakukan kesyirikan, maka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna shalat, kama anna shalata la tusamma shalatan illa ma'at-taharah. Sebagaimana salat tidaklah disebut sebagai salat kecuali harus disertai dengan bersuci terlebih dahulu. Orang misalnya salat kemudian dia buang angin. Ya. Kalau dia lanjutkan salatnya, sholatnya itu sah atau tidak ya hadirin? Enggak. Demikian juga ya ibadah kita. Seseorang baru dianggap sah ibadahnya tersebut kalau dia berada di atas tauhid. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, maka ibadahnya tadi tidak teranggap. Ya. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Apabila suatu ibadah itu kemasukan syirik, maka rusaklah ibadah tersebut seperti ya hadas yang masuk ketika seseorang dalam keadaan bersuci. Ya. Jadi apabila seseorang ya dia melakukan kesyirikan, maka ibadah-ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau jelaskan, fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha wa ahbatul amala wa sara sahibahu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik. Ketika engkau sudah mengetahui bahwa syirik itu ketika bercampur dengan suatu ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut, kemudian menyebabkan gugurnya amalan pelakunya dan menyebabkan para pelakunya kekal abadi di neraka, maka Anda pun akan menyadari tentang pentingnya mengetahui syirik. Ya, karena kalau kita enggak tahu syirik kemudian kita terjatuh pada perbuatan syirik, kita akan mendapatkan keburukan-keburukan yang disebutkan oleh beliau. Ya, pertama rusak amalannya. Amalannya rusak, tidak diterima oleh Allah. Kemudian ahbatul amal. Amalan kita rusak, terhapus, enggak ada pahalanya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau melakukan perbuatan syirik, maka akan terhapus amalan-amalanmu. Ya, hati-hati. Amalan kita yang sudah kita lakukan susah payah, begitu kita terjatuh pada perbuatan syirik, syirik akbar, maka amalan tersebut akan terhapus, ya. La yahbatanna amaluk. Ya, maka amalan-amalanmu itu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Kalau dia terjatuh pada perbuatan syirik, kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Ini bukan satu perkara yang remeh, satu perkara yang sangat serius. Orang kalau dia melakukan perbuatan syirik, masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga baginya. Surga haram bagi pelaku kesyirikan. Ya. Kalau dia tidak boleh masuk surga, kemana dia akan pergi? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, ya, bagi orang-orang yang melakukan kedzaliman yakni kesyirikan tersebut. Bapaknya enggak bisa nolong, ibunya gak bisa nolong, gurunya, ustadznya enggak bisa nolong kalau dia sudah terjatuh pada perbuatan syirik akbar. Makanya penting sekali ya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, agar kita itu belajar tauhid, mengetahui apa saja kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik karena akibatnya sangat fatal. Ya, masuk dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Naudzubillah. Makanya kalau ada pengajian-pengajian yang dibuka membahas tentang permasalahan tauhid, luangkan waktu kita. Ya, jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sampai ketika kita nanti ya berada tengah-tengah masyarakat enggak tahu bahwa ini kesyirikan. Ikut-ikutan saja, ya. Karena ada sebagian tradisi itu masih berbau kesyirikan. Karena orang yang melakukannya enggak tahu mana syirik, mana tauhid. Karena dia melestarikan budaya-budaya tersebut, kemudian kita ikut-ikutan. Hati-hati. Makanya harus apa? Luangkan waktu untuk belajar tauhid sehingga kita tahu yang mana ya yang disebut dengan syirik, sehingga kita tidak terjatuh pada perbuatan tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, la'allallah ay khallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirimu dari jaring-jaring kesyirikan, ya. Wahia syirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ingat-ingat ayat ini, ya. Dosa kita, ya, selain dosa syirik, ya, yang bukan merupakan kekafiran, itu masih ada peluang untuk Allah ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah bisa ampuni dosa-dosa kita. Selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Ya, tapi kalau dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah, melainkan jika seseorang benar-benar dia tinggalkan kesyirikan tersebut, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sungguh-sungguh. Tanpa tobat dari perbuatan syirik, ya, seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'ida dzakarah Allah taala fi kitabih. Dan yang demikian ini kita bisa terbebas dari kesyirikan, ya. Salah satu caranya dengan mengetahui 4 kaidah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi beliau akan menyebutkan 4 kaidah, 4 prinsip yang kalau seseorang memahami betul keempat prinsip ini, dia akan, ya, bismillahi taala, dengan seizin dari Allah, dia akan bisa, ya, mengetahui yang mana yang syirik, yang mana tauhid. Kalau dia mengetahui keempat kaidah ini. Ya. Kaidah yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anta'lama annal kufar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukiruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka mengakui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Jadi orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka itu bukannya tidak mengakui eksistensi Allah, tidak, ya. Mereka mengakui eksistensi Allah. Mereka mengakui bahwa Allah itu ada. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberikan mereka rezeki adalah Allah. Ya. Jadi jangan salah paham, sebagian orang salah paham terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Menganggap orang musyrik itu enggak tahu Allah. Ya, tidak mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan mereka. Ini keliru besar. Orang-orang musyrik mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, sebagai Rabb mereka. Ya. Kalau antum lihat Nabi itu bapaknya namanya siapa ya, ikhwan? Siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Arti Abdullah itu apa? Hamba Allah. Ya, padahal Nabi belum lahir, bapaknya sudah namanya siapa? Abdullah. Berarti mereka terdahulu mengakui adanya Allah. Bapaknya Nabi diberi nama Abdullah, hamba Allah. Menunjukkan bahwa mereka tahu Allah itu Tuhan mereka. Ya. Cuma mengapa mereka tetap diperangi oleh Rasulullah? Apa yang menjadi titik perbedaan? Mereka tidak mau mengesakan Allah dalam peribadahan. Ya. Ini masalahnya. Mereka mau menyembah Allah tapi juga mau menyembah Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala mereka. Ini masalahnya. Kalau masalah yang memberikan rezeki, yang menciptakan alam semesta, mereka satu paham sama kita. Mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Sehingga pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan, ya, yang menciptakan dan memberikan rezeki, ini tidaklah cukup. Makanya kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang demikian itu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan rezeki, ini tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena kaum musyrikin, kalau kita mengatakan bahwa cukup orang mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, sudah jadi seorang muslim. Ya, tidak cukup. Kenapa? Karena kaum musyrikin di masa Nabi mengakui itu semua, tapi tetap saja diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa benar begitu, Ustaz? Iya. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, katakan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, ya. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amay yamliku sam'a wal absar. Siapa juga yang menguasai pendengaran dan penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Siapa juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Dan siapa juga yang mengatur segala urusan? Ya. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Maka niscaya kaum musyrikin itu akan mengatakan Allah. Ya. Dari mana ini? Ya. Maka kaum musyrikin itu akan mengatakan Allah. Jadi ketika Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan kalian? Allah. Siapa yang menguasai alam semesta? Mereka jawabnya Allah. Faqul afala tattaqun? Maka kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Kenapa kalian tetap saja menyekutukannya? Dalam keadaan kalian sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian. Sudah tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian rezeki. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Pengakuan seseorang bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan mereka rezeki, ini tidaklah cukup. Ya, tapi harus disertai dengan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat kaum musyrikin di masa Rasulullah, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui bahwa Allah yang memberikan mereka rezeki. Tapi tetap saja diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Ini sebabnya. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya. Ini kaidah yang pertama. Qala al-qa'idatu tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Ya. Ada kaidah yang kedua, beliau mengatakan bahwa kaum musyrikin itu mereka beralasan, ya, mereka mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah adalah memberikan mereka rezeki, tapi mengapa mereka tetap menyembah berhala? Ya, kata mereka, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa dan beribadah menghadap kepada berhala-berhala kami itu melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dan menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuannya kaum musyrikin mengibadahi berhala-berhala mereka. Ya. Tujuannya agar apa? Agar berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan ini banyak juga dijadikan alasan bagi sebagian orang, ya, yang datang ke kuburan-kuburan keramat, ya. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang yang penuh dosa. Makanya enggak berani meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke kuburan-kuburan keramat tadi menjadikan, ya, orang yang dimakamkan di kuburan tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk meniru apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ini. Menjadikan, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia atau menjadikan kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita hendaknya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya Allah akan kabulkan doa doa kalian, ya. Aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau kita memiliki sebuah hajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke tempat-tempat keramat, ya, untuk dijadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga tidak perlu kita kemudian mencari perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu kemudian meminta melalui perantara, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana kalau orang-orangnya itu masih hidup, Ustaz? Ya, boleh enggak kita minta didoakan? Kalau orangnya masih hidup, maka tidak mengapa kita meminta untuk didoakan. Hal yang demikian dilakukan oleh para sahabat, baik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, demikian juga, ya, ketika Rasulullah telah wafat. Ya, ketika Rasulullah masih hidup, ya, seperti hadisnya Uqasyah, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 70 ribu, ya, orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, maka Uqasyah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, ud'uli, ya, ayyak an akuna minhum. Ya Rasulullah, berdoalah agar aku termasuk ke dalam 70 ribu orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kemudian Rasul mendoakannya, wa anta minhum, engkau termasuk ke dalamnya. Sehingga boleh meminta berdoa, meminta didoakan oleh orang yang masih hidup. Ya. Demikian juga para sahabat, pasca wafatnya Nabi SAW mereka meminta didoakan oleh sahabat yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Dahulu Umar meminta agar Abbas berdoa kepada Allah agar diturunkannya hujan. Maka ini menunjukkan meminta kepada orang-orang yang masih hidup agar didoakan, ini diperbolehkan. Adapun meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia datang kepada kuburan-kuburan mereka, hal yang demikian tidak diperbolehkan. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Ya, dalam tafsirnya Al-Imam An-Nukatsir rahimahullah taala ketika menyebutkan tentang berhala Latta. Ya, afara'aitumul Latta wal Uzza. Ya, tidak apakah mereka tidak memperhatikan, kalian tidak memperhatikan Latta dan Uzza dan Manat. Ini tiga sesembahan orang-orang Quraisy. Ada berhala yang namanya Latta. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Latta itu dulunya adalah seorang yang soleh. Latta dari kata Latta yaluttu, artinya membuat adonan roti. Jadi gandum dibuat sebagai adonan kemudian dijadikan roti. Nah, dulu Latta ini punya kebiasaan membagi-bagikan roti kepada orang-orang yang berziarah ke Ka'bah. Ya, berziarah ke Ka'bah, dia orangnya baik sekali. Orang yang berziarah itu diberi makanan. Nah, sampai sekarang kebiasaan penduduk Al-Haramain, Makkah dan Madinah seperti itu. Kalau antum umroh, kita sering sekali mendapatkan makanan gratis. Ya, kadang makanan gratis. Kalau menu kita di sini apa? Sore ini menunya apa ini? Sate Padang ya. Ya, mereka nggak tanggung, nasi kebuli ayamnya gede sekali ya, masya Allah. Dibagi-bagikan biasanya di depan masjid itu bawa truk mini itu bagi-bagikan kepada jamaah haji dan umroh. Nah, dulu juga ada orang di masa dulu namanya Latta, dia dipanggil dengan nama Latta. Latta ini suka membagi-bagikan makanan ya kepada orang yang berziarah ke Ka'bah. Nah, ketika dia meninggal, kuburannya itu diagungkan. Orang-orang datang ke sana untuk beriktikaf, mencari keberkahan dari si Latta. Jadilah Latta tadi berhala, ya. Berarti apa yang dilakukan orang datang ke kuburan meminta kepada orang yang ada di kuburan tersebut, ini adalah sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Ya. Kita lihat sekarang marak sekali ziarah wali, ziarah kubur, ya, kubur para wali, jadwalkan kesini, kesini, kesini. Ada salah seorang yang pernah ikut, ada bapak yang pernah ikut kegiatan tersebut, cerita sama saya, apa pak kerjaan di sana? Ya, kita ziarah kuburan, mendoakan para wali. Namun banyak juga ustaz orang yang tabarruk cari keberkahan. Ya, pusaranya diusap-usap lalu diusapkan ke tubuhnya. Ya, makamnya, dinding makamnya diusap-usap. Ya, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mereka menganggap orang-orang ini punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka jadikan ya orang-orang ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa mereka sudah tahu bahwa yang memberikan kebaikan dan menolak kemudaratan itu adalah Allah. Tapi kenapa masih saja mereka datang kepada berhala? Ya, dengarkan alasan mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka sadar berhala ini tidak bisa memberikan manfaat. Lantas mengapa mereka tetap beribadah berdoa kepada berhala tersebut? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat, perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap berhala inilah yang nanti meminta kepada Allah agar mereka diberi kebaikan dan ditolak kemudaratan dari diri mereka. Ya. Jadi sama dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang, datang ke kuburan orang-orang saleh, kemudian meminta agar orang saleh ini berdoa kepada Allah. Ya. Orang ini tidak bisa mendengar, ya. Tidak bisa mendengar. Ya. Oleh karena itu hadirnya dimuliakan oleh Allah, maka hendaknya seseorang berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kemudian dia ya melakukan perbuatan syirik sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu, menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kuburan-kuburan orang-orang saleh atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Tinggalkan ini semua, ya, karena sesungguhnya perbuatan syirik, ketika kita jatuh pada perbuatan syirik tersebut, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, wa syafa'atu syafa'atan, syafa'atu manfiyah wa syafa'atu mutsbatah. Kemudian yang namanya syafa'at, ya, salah satu alasan mereka tadi, mereka beribadah kepada berhala-berhala dengan harapan berhala ini bisa memberikan syafa'at kepada mereka, menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, syafa'at itu ada dua. Yang pertama, syafa'at manfiyah, syafa'at yang tertolak, enggak ada manfaatnya. Apa bentuknya? Makanat tutlab min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Misalnya meminta untuk diberikan rezeki, atau meminta untuk diampuni dosa-dosanya, atau meminta untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka ini semua tidaklah dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diminta kepada yang selain Allah. Kita jadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang pada hari tersebut tidak ada lagi jual dan beli, dan tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafa'ah, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya, sehingga syafa'at itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang menjadi perbedaan, ya, antara syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi manusia. Kalau syafaat di sisi Allah, kita memintanya kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjuk di antara hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Ini perbedaan antara syafaat di sisi manusia dengan syafaat di sisi Allah. Kalau syafaat di sisi manusia, kita meminta pertolongan kepada perantara. Contohnya seperti ini. Ya, ada seorang mahasiswa yang akan di drop out oleh pihak universitas. Mudah-mudahan antum gak ada ya. Ada seorang mahasiswa, dia ingin di drop out oleh pihak universitas. Ketika dia tahu bahwa dia akan di drop out, dia meminta, ya, melobi. Misalnya kepada dekannya. Datang ke kantor dekannya dengan sopan, dia meminta, "Pak, tolong Pak, ini sudah ada surat dari rektorat, saya akan di DO karena belum menyelesaikan skripsi." Ayo, siapa yang belum selesai skripsinya? Ya. "Tolong Pak, ini saya udah mau selesai Pak, tinggal sedikit lagi. Ya, tolong saya dibantu, jangan sampai di DO." Akhirnya, ya, sang dekan pun melobi pihak rektorat sehingga dia tidak di DO. Nah, ini namanya meminta syafaat dalam perkara dunia. Maka ini enggak apa-apa, kita minta kepada dekanat, ya, untuk membantu kita. Ya, ini enggak jadi masalah. Tapi kalau syafaat di sisi Allah, ya, karena syafaat itu harus atas izin dari Allah, kita mintanya bukan kepada perantara kita, tapi kepada Allah. "Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku." Nanti Allah akan tunjuk di antara hamba-hambanya, ya. Entah itu malaikat, entah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemberi syafaat kita. Nanti Rasulullah yang akan meminta, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajat yang kita butuhkan. Nah, ini kadang-kadang orang enggak paham beda syafaat di sisi manusia dengan syafaat di sisi Allah. Ya, karena syafaat di sisi Allah itu harus ada izin dari Allah. Makanya mintanya kepada Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali harus ada izin dari Allah. Jadi kita minta kepada Allah, baru Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, kalau kita bisa ya memahami perbedaan antara syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat di sisi makhluk, maka kita bisa memahami mengapa kaum musyrikin terdahulu dikatakan sebagai orang-orang yang berbuat syirik. Karena itu tadi, mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Ya, bukan meminta kepada Allah ya syafaat tersebut, baru kemudian Allah menunjuk dari hamba-hambanya untuk memberikan syafaat kepada kita. Ini kaidah yang kedua. Al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga. Anna nabiyya zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, wa minhum man ya'budul ahjar wal asyjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, wa qatalahum Rasulullah wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam peribadahan mereka. Ya, jadi jangan sampai muncul ya pikiran di tengah-tengah kita bahwa yang namanya syirik itu cuma menyembah berhala, menyembah patung. Tidak. Nabi alaihi salatu wasalam diutus pada manusia yang bukan hanya menyembah patung. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka kaum musyrikin itu ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Sampai sekarang di masa kita Nabi Isa disembah. Musyrik enggak? Musyrik. Ya, enggak nyembah berhala mereka, enggak nyembah batu, enggak. Menyembah Nabi Isa. Musyrik. Wassalihin, menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Ada di antara mereka yang mengibadahi bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan. Jadi bukan hanya menyembah patung saja, tapi macam-macam peribadahan mereka. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini semua tanpa memandang apa yang mereka ibadahi, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum. Ya, beliau tidak membeda-bedakan mereka. Ya, apapun berhalanya, apapun yang mereka sembah, semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan din agama ini hanya untuk Allah semata. Fitnah di dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Jadi antum jangan salah. Ada pepatah yang beredar di tengah-tengah kita, ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini diambil dari sebuah ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Jangan yang antum kira fitnah di sini adalah tuduhan dusta kepada seseorang. Ya, dia difitnah, artinya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, difitnah melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Bukan ini fitnah dalam Al-Quran maknanya. Fitnah artinya kesyirikan atau kekufuran. Ya, jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, artinya dosa kesyirikan dan dosa kekufuran itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Ya. Sehingga dalam ayat ini, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa la yakuna dinu lillah. Ya, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan. apapun bentuk kesyirikannya, mau itu menyembah patung, menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah pohon, menyembah batu-batuan, ya, atau menyembah matahari, menyembah bulan, semuanya kesyirikan ini hendaknya diperangi tanpa terkecuali. Ya. Kemudian beliau baru jelaskan masing-masing dalil yang menunjukkan bahwa ada di antara umat ini yang menyembah apa yang sesuai apa yang Allah sebutkan, yang beliau sebutkan. Wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala, bahwa ada manusia yang menyembah matahari dan rembulan. Dalilnya firman Allah, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada rembulan. Jadi ada di antara manusia yang ibadah mereka itu dengan cara bersujud kepada matahari dan rembulan. Dahulu kaumnya Ratu Saba yang didakwahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka menyembah matahari. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-23 dan 24, ya, disebutkan oleh burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman, wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Aku dapati, ya, Ratu Saba dan penduduknya itu bersujud kepada matahari. Jadi dahulu ada orang yang beribadah kepada matahari, bersujud kepada matahari. Ya. Kalau di masa kita masih ada enggak? Karena orang-orang Jepang, ya, apa itu agamanya? Shinto, ya. Mereka menjadikan matahari sebagai sesembahan mereka. Wa dalilul malaikah, dalil yang menunjukkan bahwa di antara, ya, ada yang menyembah malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Ya, jadi di masa dahulu ada orang yang menyembah para malaikat. Maka Allah membantah mereka. Allah enggak pernah nyuruh kalian untuk mengibadahi para malaikat. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwa ada yang menyembah para nabi. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya. Dalil bahwa ada yang menyembah nabi adalah peribadahan kepada Nabi Isa. Nabi Isa nabi disembah oleh orang-orang Nasrani. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Isa, putranya Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ya, Nabi Isa enggak pernah mengatakan hal yang demikian. Tapi ada di antara manusia yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan. Ya, berarti ada yang menyembah nabi, enggak hanya menyembah batu, ya, tapi ada yang menyembah nabi. Wa dalilu salihin qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa ada yang menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uun yattaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka ibadahi, ya, sesembahan mereka itu adalah orang-orang yang mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmat-Nya? Ayat ini turun kepada sebagian orang yang menyembah para jin. Ketika jin-jin tersebut masuk Islam, mereka tidak mengetahuinya, sehingga mereka tetap menyembah jin-jin tersebut. Dalam keadaan jin-jin itu sudah menjadi jin-jin yang saleh, yang beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ada yang menyembah orang-orang soleh. Wa dalilul ahjari wal asjar qauluhu ta'ala. Demikian juga dalil bahwa ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wal manat wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Ya, apakah patut bagi kalian wahai kaum musyrikin menyembah Lata, Uzza dan Manat? Ya. Di antara tiga berhala ini ada yang berbentuk batu. Ya. Ada yang berbentuk pohon dan batu. Uzza itu berhala mereka, itu bentuknya pohon yang dikeramatkan. Ya. Demikian juga Manat. Manat bentuknya batu. Ya. Kenapa dia disebut Manat? Manat dari kata manan, yang melimpah ruah. Karena batu tersebut sering dijadikan tempat untuk menyembelih hewan, maka melimpah ruahlah darah di batu tersebut, sehingga dia dijuluki sebagai manat. Nah, Uzza bentuknya pohon, manat bentuknya batu. Ya, berarti ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pepohonan. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa ada yang menyembah pepohonan adalah dalil dari hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, dahulu Abu Waqid Al-Laitsi ketika baru masuk Islam, ya, beliau meminta atau sebagian dari kaum muslimin yang baru masuk Islam, mereka mengatakan bahwa dahulu kaum musyrikin punya sebuah pohon yang dikeramatkan. Maka mereka pun meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan pohon yang dikeramatkan. Ya, ij'al lana dhatu anwat kama lahu dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatlah bagi kami dhatu anwat, pohon keramat, sebagaimana dahulu kami memiliki pohon keramat. Jadi dahulu di antara mereka ada yang memiliki pohon-pohon yang dikeramatkan. Ya. Berarti orang-orang yang masih percaya pohon keramat ini pada hakikatnya sama dengan kaum musyrikin terdahulu. Ya, sama dengan kaum musyrikin terdahulu. Nah, ini dari apa yang kita sampaikan ini, kesimpulannya apa? Bahwa yang namanya syirik itu, saudaraku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah, bukan hanya menyembah berhala, bukan hanya menyembah patung, tapi berdoa kepada malaikat, berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, meminta kepada tempat-tempat keramat, itu pun syirik. Ya, seperti yang dilakukan oleh sekarang, orang-orang sekarang dengan landasan budaya, apa yang mereka lakukan ketika datang musim untuk melaut? Mereka melarung sesajen ke laut selatan. Sekarang dari definisi yang kita sebutkan tadi, contoh-contoh yang kita sebutkan, ya, ini perbuatan syirik atau tidak? Hah? Melarung sesajen, meminta pelindungan kepada Nyi Roro Kidul, itu syirik atau tidak? Syirik. Gak ada lain jawabannya, syirik. Ya, gak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ya, yang anehnya sekarang ini, orang-orang yang seperti itu ya, karena alasan budaya. Seorang yang mengaku sebagai muslim mentauhidkan Allah tidak boleh mengikuti acara-acara semacam ini. Di awal tadi di mukadimah kita sudah jelaskan, ya, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Orang yang melakukan perbuatan semacam ini, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Allah akan haramkan surga baginya. Ya, kalau kita masih menginginkan surga Allah, maka jangan sampai melakukan ritual-ritual semacam ini. Kemudian akhir kitab ini kata beliau, Al-Qa'idatul Rabi'ah, Annal musyrikina zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fi syiddah. Sesungguhnya kaum musyrikin di masa kita ini lebih parah kesyirikannya dari kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. Ya, kenapa? Karena kaum musyrikin terdahulu mereka hanya menyekutukan Allah di masa lapang. Kalau mereka dalam keadaan kepepet, mintanya hanya kepada Allah. Masya Allah. Orang-orang musyrik dulu, kalau mereka dalam keadaan lapang, mereka melakukan kesyirikan. Tapi kalau dalam keadaan kepepet, kembalinya kepada Allah. Ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'im. Adapun kesyirikan kaum musyrikin di masa kita, dia lakukan terus-menerus. Firroha'i wa syiddah. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kepepet. Dan banyak orang ketika susah, rezekinya sempit, malah datang ke tempat-tempat pesugihan. Ketika ditimpa musibah, antum pula lihat ya, kemarin terjadi musibah bencana di Palu. Ya, sebagian orang sudah diberikan musibah seperti itu, minta pelindungannya kepada leluhur. Ya, malah ketika ditimpa musibah, nyembeli sesajen bagi leluhur-leluhur mereka. Tidak di dalam keadaan lapang, tapi juga di dalam keadaan sempit, mereka kembali kepada kesyirikan mereka. Coba perhatikan bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Kaum musyrikin terdahulu, kalau mereka naik ke atas kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lihat. Allah mengabarkan tentang mereka. Kalau mereka berada di atas kapal, antum tahu sendiri di kapal bagaimana keadaannya. Ketika terjadi ombak yang tinggi, mereka tidaklah meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka baru melakukan kesyirikan? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka kembali ke darat, sampai selamat di darat, baru mereka kembali kepada kesyirikan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa kesyirikan umat di masa sekarang lebih parah daripada umat di masa lampau. Bahkan sebagian orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa kita, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka tetap saja melakukan praktek-praktek kesyirikan. Kalau kaum musyrikin terdahulu enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya, enggak boleh lagi ya minta kepada berhala-berhala mereka, minta kepada selain Allah enggak boleh lagi. Tapi kaum musyrikin sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktek syiriknya tetap berjalan. Inilah ma'asyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita sampaikan tentang prinsip-prinsip dasar tentang tauhid, ya. Semua apa yang kita sampaikan ini tentunya adalah perkara yang sangat ringkas dan sederhana, ya. Maka hendaknya setiap dari kita kaum muslimin dan muslimat meluangkan waktu kita untuk mempelajari tauhid dengan lebih mendetail. Karena dengan ilmulah biidznillahi taala kita akan bisa diselamatkan dari musibah kesyirikan dan meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.